Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuh wa na'udhu billahi min syururi anfusina man yahdihillah falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengudara melalui siaran radio yang kita cintai ini, yaitu Radio Republik Indonesia, untuk membawa dalam acara penyejuk hati di Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Baiklah para pendengar rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Undur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Artinya, perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebahagian dari mereka atas sebahagian yang lain, dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya. Ayat 21 dari surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita masalah-masalah keimanan yang bersifat teoritis, dan Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita memperhatikan alam ini sehingga kita menemukan kebenaran dari apa yang Ia katakan dalam firman Allah, yaitu undur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'din. Undur di sini artinya perhatikanlah sebagaimana yang kita baca dalam terjemahannya itu tadi. Tapi bisa juga jadi artinya melihatlah. Karena kata-kata undur di sini adalah dari kata nadhara. Nadhara artinya melihat. Tapi dalam firman Allah ini artinya perhatikanlah. Tentunya kalau kita ingin memperhatikan, tentu kita mata kita harus konsentrasi dalam sesuatu yang kita lihat itu. Kalau tidak, kita tidak akan menemukan dari apa yang dimaksudkan dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan kata-kata undur ini, Allah ingin mendekatkan pemahaman kita supaya kita betul-betul konsen dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, faddalna. Faddalna di sini artinya kami lebihkan sebahagian dari mereka. Sudah tentu kalau kita melihat lapisan langit ini sampai lapisan langit ketujuh. Nah, langit ketujuh ini mempunyai lapisan 1, 2, 3 sampai 7. Satu dihuni oleh Nabi Adam misalnya, langit kedua dihuni oleh nabi yang lain sampai langit ketujuh. Begitu juga sorga. Sorga itu juga beberapa derajat, bahkan dikatakan 7 derajat. Ada mencapai surga Firdaus, Jannatul Naim, dan segala macam nama-nama surga tersebut. Begitu juga ini dalam arti kata, dalam hal ini saja Allah sudah mengutamakan bagi orang-orang yang mendapatkan pahala sesuai dengan amal ibadahnya kepada sebahagian yang lain. Begitu juga dalam firman Allah, Allah telah mengistimewakan satu dengan yang lain atau mengutamakan. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallamallah. Dalam arti kata, di antara rasul-rasul itu ada yang kami lebihkan satu dengan yang lain. Seperti Nabi Musa, mukjizatnya dapat ingin berbicara kepada Allah. Seperti nabi-nabi yang lain, Nabi Isa dapat menyembuhkan orang yang orang menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan segala penyakit. Nabi Nuh dapat menyelamatkan dalam badai. Semuanya mempunyai kelebihan dan tidak ada pernah yang sama dari kita yakini nabi-nabi atau rasul yang 25 tersebut. Subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hal ini saja tidak ada pernah yang sama. Begitu juga kita melihat dalam kehidupan keluarga kita, tidak ada yang pernah sama, baik itu dalam keahliannya, baik itu dalam profesinya, dalam ibadahnya, semuanya. Karena apa? Karena kalau kita kaitkan dalam kehidupan dunia kita, bukan di situ yang kita inginkan, tapi bagaimana kita satu dengan lain itu membutuhkan saling berhubungan, sehingga itu menjadikan amal ibadah yang sangat bagus di mata Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah ingin memberikan derajat yang paling baik nanti di akhirat kelak, dan akan dilebihkan Allah subhanahu wa ta'ala, karena ini memang sudah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustaz Zainal Arifin, akan lebih menjelaskan lagi. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Ayat 21 ini menurut catatan saya ada 3 hal penting. Yang pertama, bagi orang yang menginginkan prestasi atau kemuliaan, ada fadilah, fadolna, maka ayat ini menggambarkan kepada kita, yakin pada cita-cita itu. Gambarkan cita-cita Anda. Ada keimanan yang disebutkan pada ayat sebelumnya, di ayat 100, di ayat 19, wa mu'min, maka di sini gambarkan cita-cita Anda. Unzur, lihatlah orang-orang yang telah berhasil, lihatlah orang-orang yang telah sukses, lihatlah orang yang telah hidup bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kemudian setelah itu, kerjakan maksimal atas apa yang telah Anda lihat. Ikuti langkah-langkah mereka. Kata Ustaz Fajrul tadi, lihatlah jejak-jejak para rasul, lihatlah jejak Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi kamu ada teladan Nabi Muhammad. Kalau Anda ingin berhasil di dunia dan bahagia di akhirat, karena yarjullaha wal yawmal akhir, ikutilah jejak Rasul, kerja maksimallah. Inilah gambar catatan pertama saya. Yang kedua, ada fadolna, ba'dohum ala ba'din, ada fadilah, ada ranking diantara penghuni dunia, ada ranking diantara penghuni akhirat. Ada ranking 1 diantara penghuni dunia, ada ranking 2, 3 dan seterusnya. Ada orang yang bahagia, ada orang yang mendapatkan materi, ada orang mendapatkan pangkat, ada orang mendapatkan jabatan, ada orang mendapatkan semuanya Allah telah beri. Faddalna ba'dahum ala ba'din. Tinggal kita. Kita mengenal potensi kita atau tidak. Sebenarnya orang yang tercipta di bumi ini adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang luar biasa. Tinggal kita. Kenalkan potensi Anda dan raih prestasi berdasarkan potensi tersebut. Ini dari segi potensi. Karena apa? Karena Allah telah memilih setiap orang memiliki keistimewaan atas yang lain. La tahtakironna falikulli syai'in maziyah. Jangan pernah menghina orang lain, karena setiap orang memiliki bakat keterampilan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu potensi kedua. Potensi ketiga, hal yang masih terkait dengan catatan kedua, tinggal kita pada catatan ketiga ini, orientasi kita mau kemana. Kalau kita berorientasi pada akhirat, maka potensi dunia kita kerahkan untuk mencapai orientasi akhirat itu. Visi misi kita kerahkan untuk mencapai kebahagiaan akhirat itu. Karena apa? Allah subhanahu wa ta'ala menutup di ayat ini, walal akhiratu akbaru darajat wa akbaru tafadila. Orang yang beriman, orang yang cerdas, orang yang bijak, mau mengambil yang besar walaupun resikonya besar, dengan meninggalkan yang kecil walaupun resikonya kecil. Karena apa? Karena kebahagiaan akhirat adalah keuntungan yang lebih besar keutamaannya dan lebih besar fadilahnya. Mudah-mudahan Ramadan mengajarkan kita untuk dapat memilih yang terbaik, memilih akhirat dan menjadikannya sebagai orientasi dan visi misi dalam kehidupan dunia yang fana dan sementara ini. Ya, kita ambil kesimpulan dalam pertemuan kita ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita untuk memilih yang terbaik dan yang terbaik sesuai dengan firman Allah, fastabiqul khairat. Itu saja dalam firman Allah itu menunjukkan Allah akan memberikan kelebihan antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Dan di sini yakinlah kita dengan firman Allah, walal akhiratu, kehidupan akhirat itu sungguh di akhirat nanti itu Allah akan berikan akbar darajat sebagaimana yang sudah disinggung oleh Ustaz Zainal Arifin. Maka untuk itulah kita dalam bulan puasa ini, marilah kita ingin mencapai akbaru darajat wa akbaru tafdila. Orang yang sudah merasakan itu kebaikan, itu sebetulnya adalah jalan buntu untuk mencapai kebaikan yang lain. Ketika orang berbuat kebaikan dan dia merasakan kurang, itu adalah orang yang terbaik, karena apa yang sudah dilakukannya itu bukanlah hal yang terbaik, karena ia menginginkan yang lebih baik, karena janji Allah lebih ia utamakan, lebih ia yakini, sebagaimana Allah mengatakan dalam firman-Nya, akbaru darajat wa akbaru tabdila. Tidak saja derajat atau tingkatnya nanti Allah berikan, tapi Allah berikan juga tabdila, keistimewaan yang lebih besar lagi. Tinggal kita, mana yang kita pilih dalam kehidupan ini. Kalau seandainya kita merasakan puas, tentunya itulah adalah jalan buntu untuk mencapai kebaikan yang lebih baik. Karena perbuatan dan amal soleh kita itu di dunia ini belum bisa menjamin kita, karena yang menjamin itu nanti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lakukan terus ketaatan kepada Allah sehingga Allah akan menjamin kita. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.